Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Qadabilah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita melanjutkan pembacaan kitab tauhid. Dan kita sudah masuk ke bab qaulullah taala qulillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu yaf'alun kanu sayuzawna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dalam penetapan nama-nama Allah. سَجُزَّوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan tentang salah satu tauhid, yaitu tauhidul asma was sifat, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Pada pertemuan yang telah lalu, di bab-bab yang sebelumnya, kita sudah menjelaskan beberapa kaidah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya kita tidak boleh menetapkan nama-nama bagi Allah kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian kalimat al-husna di dalam bahasa Arab artinya al-balighatu fil hasan. Al-balighatu fil hasan, yaitu yang sangat indah, yang sangat bagus. Dan sempurna dari segala sisi. Dan sempurna dari segala sisi. Tidak ada kekurangan pada nama tersebut. Pada pelajaran yang lalu, di bab-bab yang sebelumnya, Kita sudah menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan nama-nama Allah, yaitu hadis lillahi tis'un wa tis'una isman faman ahsaha dakhala al-jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa ahsaha, menjaganya, dia akan masuk surga. Di antara ihsa, menjaga di sini adalah yang pertama, menghafal lafaz dan maknanya. Bukan hanya sekedar lafaznya, dihafal lafadznya, tidak. Tetapi memahami makna apa yang ada di dalam lafadz tersebut. Karena ini akan berkaitan sekali dengan pembahasan di bab ini. Kemudian yang kedua, makna ihsa itu menjaga, yaitu berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Seperti ya ghafur, ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Kemudian yang ketiga, beribadah kepada Allah berdasarkan tuntutan dari nama-nama tersebut. Beribadah kepada Allah berdasarkan tuntutan dari nama-nama tersebut. Yaitu ketika kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghafur, maha pengampun, maka kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti beristighfar, bertaubat. Ketika kita tahu apa mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maka apa yang kita ucapkan, berhati-hati. Kita akan berhati-hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-khabir, yaitu mengetahui perkara yang sangat kecil, sangat samar, yaitu apa yang ada di dalam dada kita, maka seorang muslim akan selalu menjaga niatnya dalam beramal, dan seterusnya. Itu makna ihsa. Kemudian dalam ayat disebutkan fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya, yaitu berdoa dengan nama-nama Allah. Dan ini ada dua makna. Makna yang pertama, doa dengan bilisanil maqal, dengan ucapan lisan. Yaitu seperti yang tadi dicontohkan, ya ghafur ighfirli. Wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Ini tafsir atau makna dari fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha pemberi rizki, berilah aku rizki. Dan seterusnya. Yaitu sebelum dia berdoa kepada Allah, dia mulai dengan menyebut nama-nama Allah, memuji nama-nama Allah. Kemudian makna yang kedua, yaitu bilisanil hal, dengan perbuatan. Dengan perbuatan, yaitu dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan nama-nama tersebut. Hal ini sebagaimana makna al-ihsa seperti tadi dijelaskan di awal. Yaitu al-ihsa, menjaga nama-nama Allah itu beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan dari nama-nama tersebut. Kalau di sini masuk kepada makna berdoa kepada Allah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan perbuatan. Bagaimana? Yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan dari nama-nama Allah tersebut. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat syadidul iqab, yang keras siksaannya, maka kita beribadah kepada Allah dengan ibadah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah ar-raja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti dicontohkan tadi. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, maka seorang melakukan sebab yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan banyak istighfar, duduk di majlis ilmu, banyak berzikir, banyak beramal saleh, karena innal hasanat yudhibna sayyiat, karena kebaikan ini akan menghilangkan kejelekan. Kemudian wadharul ladzina yulhidun, wadharu dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah. ilhad, yulhidun, ini berasal dari kata alhada yulhidu, yaitu berpaling atau condong. Berasal dari kata ilhad atau lahad, yaitu condong dari garis yang lurus. Makanya ketika ada kuburan, ketika menggali kuburan itu di, ketika dimiringkan, itu di dalam syariat disebutnya lahad. Sampai liang lahat, gitu kan? Ada bahasa Indonesianya. Itu bahasa Arab itu. Lahat pakai dal, bukan pakai ta. Kalau di Indonesia jadi ta, lahat, ya. Sampai ke liang, ke lubang lahat. Bahasa Arabnya lahdun. Lahdun itu miring. Dimiringkan, lurus dimiringkan supaya dia masuk, ya, mayatnya masuk menghadap kiblat, maka disebut lahad, menyimpang dari yang lurus. Nah, ini juga di dalam ayat ini yulhidun, yaitu orang yang menyimpang dari garis yang lurus. Dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan nama-nama Allah. Apa saja bentuknya? Bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah. Yang pertama, mengingkari nama-nama Allah. Mengingkari nama-nama Allah dan juga tuntutan dari nama-nama tersebut. Seperti orang-orang Jahmiyah yang mereka menafikan nama-nama Allah. Seluruh nama Allah dinafikan. Yang ada dalam Al-Quran, mereka nafikan. Mereka tolak semua yang ada dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Semua dihilangkan atau semua mereka tolak. Ini orang-orang Jahmiyah. Atau ada kelompok yang menetapkan nama tersebut, tetapi nama tersebut kosong dari makna. Kosong dari makna. Apa maksud dari kosong dari makna? Jadi mereka menyamakan nama-nama tersebut dengan nama-nama manusia. Nama-nama yang ada pada manusia. Seorang terkadang namanya Ahmad yang terpuji, tetapi dia tidak terpuji. Kenapa? Karena namanya ini tidak mewakili dirinya. Hanya sekedar nama. Nama hanya sekedar nama. Itu manusia. Ya, itu manusia seperti itu. Begitu nama-nama yang bagus, ya, nama-nama yang lainnya, seperti Syakir, misalkan, ya, namanya bagus Syakir, orang yang pandai bersyukur, tetapi dia orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, atau orang yang durhaka kepada Allah. Hal ini Kenapa? Karena nama yang disandang oleh orang ini emang tidak ada makna baginya. Hanya sekedar nama saja. Hanya sekedar nama saja. Nah, kelompok ini menyamakan nama-nama Allah ini seperti yang disandang oleh manusia. Tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Maka kita katakan berbeda. Nama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memiliki nama tersebut, ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang ada pada nama tersebut. Seperti Allah memiliki nama Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur. Ini nama Allah. Di situ terkandung sifat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat pemaaf. Pengampun. Berbeda tadi orang yang memiliki nama Syakir. Ini belum tentu. Ya, belum tentu dia memiliki sifat bersyukur. Beda. Nah, disebabkan dia menyamakan Allah dengan makhluk sehingga dia apa? Menolak makna dari nama tersebut. Juga mereka beralasan kalau menetapkan nama-nama, ya, menetapkan nama-nama tersebut dengan maknanya, kata mereka, ini berarti menetapkan Allah ini memiliki berbagai zat. Zat yang pertama namanya Al-Ghafur. Zat yang kedua bernama Ar-Rahim. Zat yang berikutnya Ar-Rahman. Itu menurut mereka. Ini jelas pemahaman batil. Karena terkadang seseorang memiliki beberapa nama, beberapa sifat, orangnya satu. Ya, satu orang memiliki beberapa nama gelar, ya, memiliki beberapa sifat, padahal orangnya satu. Raja tersebut pintar, gagah, berani, dermawan. Orangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 1. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala percontohan yang lebih mulia, lebih utama. Itu yang pertama. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompok yang menafikan secara keseluruhan nama-nama Allah. Yang kedua kelompok yang menetapkan namanya tapi tanpa makna. Sehingga sering dalam istilah bahasa akidah itu, bahasa orang-orang kelompok ini, yaitu kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah namanya. Mereka mengatakan Al-Alim bila ilm. Allah memiliki nama Al-Alim, tapi bila ilm, tanpa ilmu. Jadi menetapkan seperti manusia, seperti itu. Seperti menetapkan manusia, seorang memiliki nama tadi Syakir bila syukur. Memiliki nama Syakir tapi tidak ada sifat syukur padanya. Nah, mereka menyamakan Allah seperti itu. Di antara alasan mereka, kalau menetapkan nama dengan apa nama berikut sifatnya, berikut maknanya, yastalzim atau yastalzim ini memberikan konsekuensi menetapkan zat yang banyak. menetapkan zat yang banyak. Seperti tadi dijelaskan, menurut mereka itu, kalau Allah memiliki sifat-sifat yang seperti itu, nama-nama yang seperti itu, berarti Allah jumlahnya banyak. Adanya, ada namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Itu menurut mereka. Dan itu sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, termasuk dari ilhad dalam nama-nama Allah, menyimpang dari garis yang lurus dalam memahami nama-nama Allah, yaitu menetapkan bagi Allah nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi nama tersebut kepadanya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk ilhad, menyimpang, ya, memberi nama Allah yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau bahasa ininya lancang, lancang terhadap Allah. Ketika seorang manggil kita dengan nama panggilan yang kita tidak ridhoi, suka enggak kita? Lancang. Kalau yang manggilnya orang lebih tua, mungkin. Tapi kalau yang manggilnya anak kecil, yang lebih rendah dari kita umurnya, ini lancang namanya. Nah, sekarang seorang makhluk memanggil, menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala satu nama yang nama tersebut tidak diridhai oleh Allah, maka ini disebut ilhad, menyimpang. Bagaimana tanda itu tidak diridhai oleh Allah? Tandanya Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah tidak menjelaskan dalam hadisnya. Itu menunjukkan Allah tidak meridhai. Memberi nama Allah wujud. Ya. Memang Allah memiliki sifat wujud. Dan wujudnya Allah tidak sama dengan wujudnya makhluk. Tetapi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nama Allah itu wujud. Maka ketika seorang memiliki nama Abdul Wujud, harus diganti. Harus diganti. Karena Al-Wujud bukan nama Allah. Kemudian yang ketiga, termasuk ilhad dalam nama-nama Allah, yaitu melakukan tamthil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ini termasuk ilhad. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah yang tadi. Dia sebelum menafikan nama-nama Allah, yang sebelum menafikan nama-nama Allah, pertama kali yang dia lakukan adalah tamsil, menyamakan nama-nama Allah ini dengan makhluk. Ketika ada ayat Sami'un Basir, bahwasanya Allah ini Maha mendengar dan Maha melihat. Ini nama Allah. Maka yang terbetik dari di orang-orang Jahmiyah ini, loh, ini sama dengan makhluk. Karena makhluk juga memiliki pendengaran dan penglihatan. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk. Kalau begitu, dalam rangka mensucikan Allah dari sama dengan makhluk, dalam rangka mensucikan Allah dari persamaannya dengan makhluk, maka kita tolak nama-nama tersebut. Akhirnya dia menafikan nama-nama Allah. Nah, ini muasalnya Jahmiyah itu, dia menolak nama-nama Allah. Bukan hanya nama-nama Allah, Jahmiyah ini sifat Allah juga semua dinafikan oleh mereka. Mereka tolak semua ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama Allah, Al-Ghafur, Ar-Rahim, semua yang di dalam Al-Quran itu, di akhir-akhir itu, Ghafur, Ar-Rahim, dan seterusnya, Aliman, Hakima, itu semua ditolak oleh mereka. Awalnya apa? Awalnya tamsil mereka, awalnya menyamakan nama-nama tersebut dengan makhluk. Ketika mereka berpikir sama, mereka berijtihad dengan ijtihad yang bodoh, ya, ijtihad yang dungu. Kata mereka, kita harus bersihkan zat Allah dari persamaan dengan makhluk. Sehingga kesimpulan mereka, kita hilangkan nama-nama tersebut. Ini jelas batil, ya. Batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala menafikan persamaan dengan makhluk, satu sisi Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama dan sifat baginya. Kemudian yang keempat, mengambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan nama-nama berhala. Seperti yang dilakukan oleh orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka menamakan ada berhala Lata, seperti disebutkan dalam ayat afara'aitumul Lata, itu berasal dari kalimat Allah, berasal dari kata Allah. Kemudian diberi ta'nits. Ta'nits ta' yang menunjukkan perempuan. Jadi kalau mereka menyebut berhalanya ini Allah, gak bisa. Akhirnya dita'niskan, diperempuankan bahasanya. Jadi Lata. Kalau Bakorun, sapi jantan, Bakoratun, sapi betina. Nah itu. Mukminun, mukmin laki-laki, mukminatun. Mukmin perempuan. Nah, ini mereka memberi nama. Kalau mereka memberi berhala dengan nama Allah, jelas kemungkarannya. Nah, mereka plesetkan. Diberi nama berhala mereka dengan Lata. Begitu juga Al-Uzza, berasal dari nama Allah Al-Aziz. Al-Uzza ini mu'annas dari Al-Aziz. Sebutkan dalam ayat afara'aitumul Lata wal Uzza. Nah, dan seterusnya seperti Manat dari Al-Mannan, dari nama Allah Al-Mannan. Itulah diantara bentuk ilhad bentuk penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan orang-orang seperti ini. Yaitu janganlah kalian berjalan bersama orang-orang yang seperti ini. Karena mereka berada di atas kesesatan. Dan ini merupakan dalil tentang syariat tahzir. Salah satu dalil disyariatkannya tahzir. Apa itu tahzir? Tahzir itu memperingatkan kaum muslimin tentang bahayanya sesuatu, tentang bahayanya kelompok, tentang bahayanya seseorang. Supaya apa? Supaya mereka selamat. Syekh Sa'id Ruslan berbicara tentang permasalahan tahzir ini. Beliau mengatakan, bagaimana kalian dalam membeli tomat saja, kalian menggunakan tahzir, dalam membeli tomat saja, kalian menggunakan tahzir. Tapi dalam masalah agama yang paling besar, agama yang sangat besar yang mempengaruhi kehidupan dunia dan akhirat kalian, tidak menggunakan tahzir. Bagaimana? Seorang ketika membeli sayuran, kasih tahu ke temannya, jangan beli di sana. Di sana busuk-busuk. Jangan beli di sifulan. Sifulan gak jujur. Timbangannya. Ini beli sayuran. Yang manfaatnya apa? Cuma sehari, dua hari. Ya. Tapi tahzir dalam masalah ad-din. Ini manfaatnya dunia akhirat. Manfaatnya dunia akhirat. Beliau membantah orang-orang yang mengingkari syariat tahzir. Bagaimana kalian meninggalkan syariat ini? Sementara dalam beli tomat saja kalian menggunakan seperti itu. Menggunakan tahzir. Ingin cari yang bagus. Ya. Cari yang bagus. Ketika sekali tertipu, dia langsung ngasih tahu ke temannya, jangan beli sayur di situ. Jelek. Nah, jangan beli tomat di situ. Jelek. Bisa tahu yang lain. Ini apa? Tahzir bukan? Tahzir ini. Peringatan. Cuma tahzir ini, kalimat tahzir ini karena bahasa Arab kemudian dibesar-besarkan, kemudian di tanda kutip dijadikan momok, satu perkara yang menakutkan, ya, satu perkara yang menakutkan, kemudian ditanamkan ke kaum muslimin bahwa kalimat ini adalah kalimat berbahaya, kalimat kelompok-kelompok berbahaya. Padahal setiap hari kita juga melakukan tahzir. Seperti tadi contohnya, jangan beli ke situ. Itu apa? Tahzir. Kamu nyuruh ke anaknya, kamu jangan main sama si fulan. Tahzir bukan? Tahzir. Kamu jangan main ke rumah si itu. Tahzir. Kenapa? Untuk kebaikan anak itu. Untuk kebaikan orang yang kita peringatkan. Kasihan. Kalau dia tertipu. Kalau dia tertipu. Begitu seperti tadi. Beli apa? Beli barang-barang duniawi lah. Barang-barang duniawi. Sayuran, baju, dan seterusnya. Memberitahu ke tetangganya. Awas, jangan beli di toko itu. mahal tapi jelek-jelek. Ini tahdir. Masalah dunia. Kalau dia jujur dalam beragama, dalam masalah akhirat lebih aula. Lebih aula. Dia senang harusnya ketika diperingatkan oleh seseorang. Seorang ulama memperingatkan, jangan mendekati orang ini. Ini berbahaya. Senang, alhamdulillah. Sebagaimana dia senang ketika diperingatkan, jangan belanja ke sana. Di sana ini timbangannya ini enggak benar. Jangan beli ke sana, mahal tapi jelek-jelek barangnya. Senang enggak kita dikasih tahu seperti itu? Senang. Alhamdulillah iya. Ana udah dikasih tahu tuh. Enggak belanja hari ini ke situ. Begitu juga dalam permasalahan din. Wadharul ladina yulhiduna, tinggalkanlah. Tinggalkanlah orang-orang yang berpaling atau orang-orang yang menyimpang dari penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka ini akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hukumannya di sini. Mereka akan dibalas sesuai dengan amalnya. Kenapa tidak disebutkan? Para ulama menjelaskan faedahnya adalah tahdid, menakut-nakuti. Kalau kita nakut-nakuti anak, awas kamu kalau enggak pulang dipukul pakai bambu. Sambil ditunjukin bambunya. Anak ini cuma bambu. Gitu, dia ngukur kekuatan dia. Oh, cuma bambu. Enggak dengar dia. Tapi kalau ngancamnya, awas ya kamu pulang. Kalau kamu pulang terlambat, kalau kamu misalkan maghrib enggak pulang, awas nih. Nih apa nih? Gitu, atau awas nanti. Itu lebih takut. Lebih takut. Ini diantara apa? Diantara faedah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hal ini sebagaimana? Di dalam apa? Di dalam ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. La in syakartum, jika engkau bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan kepada kalian, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku pedih. Enggak disebutkan apa mau disiksa apa nih, tapi lihat azabku pedih. Jenisnya apa? Ini sebagai tahdid, ya, sebagai tahdid, menakut-nakuti supaya mereka takut terhadap perbuatan kufur terhadap nikmat. Kalau dalam ayat ini, sayujzauna ma kanu ya'malun, supaya mereka takut terhadap perbuatan ilhad ini. Yang tadi disebutkan bentuk-bentuk ilhadnya. Qala rahimahullah ta'ala, zakar Ibnu Hatim Ibnu Abbas, telah menyebutkan Ibnu Abi Hatim dari Abdullah Ibnu Abbas, yulhiduna fi asma'ihi. Makna yulhiduna fi asma'i, yaitu yushrikun, mereka berbuat syirik. Apa maksudnya? Wa anhu, dan dari Abdullah bin Abbas juga, samulata minal ilah wal uzza minal aziz, yaitu mereka berbuat syirik karena mereka menyembah berhala mereka kemudian memberi nama berhala tersebut Lata, yang berasal dari Allah. Kemudian memberi nama berhala yang lain, Uzza, yang berasal dari nama Allah Al-Aziz. Karena mereka berbuat syirik. Wa anil a'mash, dan dari a'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Yaitu mereka memasukkan nama-nama yang bukan dari nama-nama Allah. Hal ini sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Di antara ilhad itu yaitu memberi nama kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nama tersebut kepadanya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ringkasnya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tetapi dia memberi nama kepada Allah dengan nama-nama tersebut yang padahal tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu adalah ilhad dan ini sesuai yang apa yang dikatakan oleh Al-A'mas, yudkhiluna fiha ma laisa minha. Nah, kemudian di dalam ayat lain ada lagi yang semakna dengan ini, yaitu ilhad pada ayat-ayat Allah. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang pada ayat-ayat kami, maka mereka ini tidak samar bagi kami. Artinya mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita menerangkan tentang ilhad pada nama-nama Allah, sekarang apa makna ilhad pada ayat-ayat Allah? Bahwasanya ayat-ayat Allah ini ada dua. Pertama ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi, bintang, gunung dan seterusnya. Seluruh makhluk Allah. Adapun ilhad dalam permasalahan ini, pertama, dia meyakini ada yang menciptakan mereka selain Allah, atau sebagian mereka diciptakan oleh selain Allah. Ini ilhad. Menyimpang dalam ayat-ayat Allah al-kauniyah. Yang kedua, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kerjasama dengan yang lainnya dalam menciptakan alam ini. Yang ketiga, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada pembantu dalam penciptaan alam ini. Kalau bangunan sih keneknya gitu. Ada yang bantu. Nah ini bentuk semua ini adalah ilhad. Ilhad pada ayat-ayat kauniyah. Ilhad pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya meyakini ada sebagian daerah, ya, daerah dari dunia ini dikuasai oleh selain Allah, dikuasai oleh wali fulan, ya, atau dikuasai oleh jin fulani dan seterusnya. Ini ilhad yang seorang harus meyakini seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang menguasai dan seterusnya. Tetapi dia menyimpang. Menyimpang dari akidah yang benar ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mithla dzarrah mithqala dzarrah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fiihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir. Qul katakanlah, serulah sesembahan yang kalian menganggap atau yang kalian anggap, sesembahan selain Allah yang kalian anggap sebagai sesembahan, mereka itulah yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Mereka itu tidak memiliki sebiji dzarrah. Dzarrah ini unsur yang paling kecil, atom. Apa? Mereka itu tidak memiliki seperti itu. Tidak memiliki andil walaupun itu. Tidak memiliki sesuatu sebesar dzarrah. Fis samawati wala fil ard, baik di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin, tidak pula mereka ini berserikat dengan Allah, kerjasama. Taruhlah tadi memiliki kan? Kerjasama pun tidak ada. Wa ma lahu minhum min dhahir, tidak ada pula bagi Allah Subhanahu wa taala dari mereka min dhahir, pembantu. Intinya tidak ada dari makhluk ini andil dalam penciptaan kaun ini, penciptaan makhluk ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrik yang berdoa kepada selain Allah. Coba mereka punya apa sih? Kalian berdoa kepadanya, meminta kepadanya, meminta rizki, meminta dilindungi dan seterusnya. Punya apa mereka? Itu. Kemudian yang berikutnya adalah ayat syar'iyyah. Tadi ayat kauniyah, sekarang ayat syar'iyyah. Apa itu ayat syar'iyyah? Yaitu ayat-ayat yang datang kepada para rasul berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makna ilhad dalam ayat syar'iyyah yang pertama adalah mendustakan khabar yang ada di dalamnya. Ini ilhad. Kemudian yang kedua, menyelisihi hukum-hukum yang ada padanya. Kemudian ketiga, merubah makna atau ayat tersebut. Walaupun dalam permasalahan Al-Quran, orang-orang mulhid ini tidak mampu merubah dari sisi alfad. Dari sisi lafad mereka tidak mampu. Ya, dari sisi lafad mereka tidak mampu merusak. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami akan menjaga adz-dzikra. Yaitu Al-Qur'an. Naam. Tetapi mereka mentahrif, merubah maknanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Walaupun orang-orang Yahudi mereka merubah ayat-ayat itu secara lafaz. Tetapi untuk Al-Quran ini, orang-orang mulhid ini orang yang melakukan ilhad. Mereka tidak mampu merusak Al-Quran secara lafad, tetapi maknanya mereka rusak. Ya, maknanya mereka mereka rusak. Nah, kemudian ilhad dalam ayat-ayat Allah ini ada yang kafir. Ada yang kufur. Apabila seorang melakukannya, dia kufur. Seperti mendustakan ayat-ayat syar'iyah. Ini kufur. Ada juga yang maksiat, termasuk kabair, dosa besar. Seperti melakukan kemaksiatan. Atau melakukan kemaksiatan di haram, yaitu Masjidil Haram. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adabin alim. Barang siapa yang menginginkan di dalamnya, yaitu di haram, yaitu daerah haram, Masjidil Haram sekitarnya, bi ilhad, dengan melakukan kemaksiatan, bi zulmin, dengan kezaliman, nudhiqhu min adabin alim, kami akan rasakan kepadanya adab yang pedih. Menunjukkan bahwasanya seorang melakukan maksiat di haram dan di luar haram, di daerah biasa, itu berbeda hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya lebih pedih, lebih besar ketika seorang melakukan ilhad atau kemaksiatan di tanah haram. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu tentang la yuqal assalamu ala Allah. Tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, assalam kepada Allah. Untuk penjelasan tentang bab walillahil asmaul husna dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana tata cara berdoa yang sesuai sunnah Rasulullah? Apa mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah itu diperbolehkan? Tata cara berdoa yang sesuai sunnah, ini panjang penjelasannya ya. Tapi kalau yang ditanyakan mengangkat tangan, ini ada kaidahnya, yaitu secara umum disunnahkan mengangkat tangan dalam berdoa. Secara umum disunnahkan mengangkat tangan dalam berdoa, yaitu dengan menyatukan kedua tangannya. Seperti itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin ketika pertanyaan, ada yang bertanya tentang bagaimana kaifiyah mengangkat kedua tangan, apakah dilebarkan atau didekatkan. Beliau menjelaskan didekatkan, dan justru dilebarkan itu kami tidak mengetahui asalnya. Nah, kemudian itu secara umum yaitu mengangkat tangan, terkecuali di tempat-tempat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal itu tidak dilakukan, seperti ba'da setelah sholat, ya. Yang itu memungkinkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya. Nah, begitu juga mengangkat yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Biasanya seperti ini, tapi ada Rasulullah SAW mengangkat tidak sesuai kebiasaan. Seperti ketika berdoa ketika istisqa. Ya, berdoa ketika istisqa. sampai berbalik seperti ini. Tinggi, meninggikan tangannya. Begitu juga ketika apa? Ketika perang Badar, sampai rida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sorban Rasulullah Sallam jatuh. Nah, itu keadaan-keadaan yang berbeda, ya, keadaan-keadaan yang berbeda. Adapun mengusap wajah, ini tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak ulama yang mengingkari perkara ini. Dari madhab Syafi'i juga ada. Dari juga yang lain ada. Sehingga ini tidak disyariatkan untuk mengusap wajah. Adapun mengatakan nah. Allah Ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.